Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akaba apa-apa ama-ama sehat. Sepanjang ambo ceramah dari Sabang sampai Papua, di sikolah ama-ama nan setuju apa-apa dilarikan urang. Saking baiknya orang kamang mage. Antah dek tapu kau mandanga Buya Jelfatullah. Buya Jelfatullah sampai ke Kairo tahun 1995. Buya, ah hilang loh ya. Buya Ahmad Sulaiman sampai ke Kairo 1996. Abdul Somad sampai ke Kairo 5 September 1998. Jadi antara kami bertiga ko, ambolah nan paling ketek, itulah mako janggui alun tumbuh. Lai jaleh. Nan nambo hormati nenek mama, inya-inya, alim ulama cadiak pandai, nan gadang indak dihimbau gala, nan ketek indak disabui namo, sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ado urang Pekanbaru inyo baik bana kambo. Dari mana Ustaz tahunya baik? Setiap hari raya ambo diaginya voucher belanja gratis. Babuko puaso minuman kaleng, baik orang. Dua malam patang, datanglah inyo basuo jo ambo mengajak makan malam. Ambo kece kan? Pak, ambo kalau makan malam anggotamu banyak, 20 orang. Ka 20 orang sadonyo makan juawa kecenya. Ambo cameh. Yang ambo cameh kan inyo mengajak makan, ambo beko membayar. Rupanya ngecek, ambo bayar. Makanlah kami. Sesudah makan enjo ngecek. Ustaz Somad beko hari tanggal 22 Desember akan ceramah ke kampung ambo di Kamang Mage. Urang mage rupanya nan baik kambo selamat. Hebatnya urang mage. Alun baswo ambo urang mage nan dak baik le. Pagi tadi aduh cilai mang SMS ambo. Profesor doktor. Namo ndak boleh disabui. Menjaga kode etik jurnalistik. Somad akan ke Sumatera Barat. Iya Pak Prof. Kama, kamage. Mage itu tak bagi duo. Mage nan lah keciknya. Kecik ambo kawang mage. Aka duonya tu keciknya. Berarti ke kampung ambo keciknya. Jadi barari ko, alun lagi komen-komen nanado di Instagram, di Facebook. Mereka tahu ambo ceramah ke Kamang Mage. Sadonyo mengece, Ustaz ke kampung kami, Ustaz kami. Nan ambo sabui tadi tu hanya duo, nan urang kayo banyak piti, nan profesor nan banyak ilmu. Nan gadi-gadi ndak ado sabui kan. Artinya apa? Urang Kamang Mage di perantauan hebat-hebat. Nan di kampung halaman pun lebih hebat lagi. Betul. Sedangnya merantau di kampung urang, di tanah urang, di tampe urang lain nyo hebat. Apulai di kampungnya sendiri. Ma buktinya hebat. Ambo dijapui pakai pesawat pribadi pernah, pakai helikopter pernah, sampai ke mage naik sepeda ontel. Nanambo pikir kan bukan nambo. Nanambo pikir baa udah ambo nan pakai jubah go. Nyo pakai jubah lagi sepeda ontel. Rupanya ambo caliak ke kanan Ustaz Jelfatullah kancang lo nyo dari ambo leh. Ambo najel pakai jubah kancang. Apa leh pakai serawa. Makasih ambo tadi, ambo di tengah, Ustaz Jel di kanan, Ustaz Ahmad Ahmad Sulaiman di kiri, batigo lawak diambil foto kan rancak. Rupanya nyo hilang sepeda, ambo sangko masuk ke sawah. Jadi hari ko adalah hari reuni kami, pertemuan kami, basilatura, silaturahim. Banyak nanda isa tibo. Tu profesor, tu orang kayu, orang-orang nan hebat nan komen-komen di Instagram. Mereka ndak bisa pulang kampung. Tapi mandanga ambo datang ke Kamang Mage, mereka marasolah pulang basamu ambo. Ustaz Somad ke kampung kami, salamik jalan Ustaz Somad. Yo kisi ambo. Sampaikan salam ambo ke masyarakat. Untuk seluruh yang menitipkan salam ke masyarakat Kamang Mage, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kalau salam nan dikirimkan mereka sampai. Tapi kalau nan lain alun tentu deh. Maka poin pertama nan paling penting dalam hidup iko adalah silaturahim. Banyak pun nama lawak hebat membangun masjid, kalau putus silaturahim la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang nan memutui tali silaturahim. Nan putus silaturahim dek gara-gara beda pilihan politik. Waktu tanggal 9 patang nan cie ho, nan cie ha, nanti ha, nanti ha, nanti ha. Habis hilang sadonyo awak basamo membangun WNA WNA. Ko nang di hadapan nang buko WNA WNA ko. Warga Nagari Agam. Kalau ambo WNI, warga negara Indonesia. Jadi awak siap membangun Kabupaten Agam, siap? Menyambung silaturahim, siap? Begitu disabui siap, langsung keresek pitih kedua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka silaturahim itu dibangun di masajid. Subuh baswo, zuhur baswo, asar baswo, maghrib baswo, insya baswo. Maka sehari semalam barakali awak baswo basilaturahim 5 kali datang covid. Sudah covid tiba itulah ndak ada oleh orang ke masjid. Lah ya dong masjid. Mak ambo sebenarnya mau mancing saya. Iyo ndak. Rupanya di Kamang Mage covid ndak sampai. Mangga pakai masker ko supaya direkam beko diupload ambo ndak dibuli orang. Cuma ko dilata. Apa itu sok-sok ceramah ndak pakai masker? Ko? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wacaka batangka dek mazhab nan cieko perti Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro nan cieko Muhammadiyah Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Wacaka dek iftitah nan perti Allahu Akbar kabiro nan Muhammadiyah Allahumma ba'id. Nan tangah kok preman baru tobat pagi tadi. Agak rencana Allahu Akbar kabir. Allahumma ba'id. Perasaan ambo dulu waktu sebelum tobat kami di majelis gaplek ndak ada cakak ke sih. Iko di masjid kok cakak aku no tobat kok ke sih. Ndak jadinya tobat de urang di masjid itu cakak. Yang mazhab Syafi'i Allahumma ba'id sah. Allahu Akbar kabira sah. Nanda baca iftitah sah juga karena rukun solat kan Al-Fatihah. Tapi jandek gara-gara ceramah Ustaz Somad sesudah kau ndak ada orang Kamang Mage baca iftitah leh. Kau anglai baca iftitah indak ndak rukun bisa. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah solat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun iftitah lah ambo tulis dalam buku ambo 99 tanya jawab solat. Iftitah patamo, iftitah kedua, iftitah ketiga, iftitah keempe, iftitah kelima, iftitah keenam, iftitah ketujuh sampai 9 riwayat tentang iftitah. Sadonyo hadis sahih, jangan putui silaturahim gara-gara iftitah. Lape sembayang naniko zikirnyo kareh afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nan cik lai zikir silent. Urang nan bazikir silent dak danga dek talingo awak didanga dak dek Allah Ta'ala. Didanga. Urang nan mazikir kareh tu sebenarnya nyo kareh untuk Allah pun untuk inyo. Ha? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa nan babisik di dalam hatimu. Jadi kalau ada orang berzikir kareh, sebenarnya nyo zikir kareh bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya supaya yakin dan menghalau hantu setan. Maka kalau masuk pai kautan tidak ada orang berzikir kareh-kareh. La ilaha illallah, lari setan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana kalau azan berkumandang aji yang menggunggung panjang dek inyo manca lihat setan lari tunggang langgang lintang pukang. Jadi zikir kareh ado dalilnya, zikir yang dalam hati ado dalilnya, jangan berkelahi bercakap gara-gara itu. Betul? Kau selesai salat, ado kawan awak inyo biasa zikir sir, awak zikir biasa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, awak sabi saja. Jalurnya dek awak nak ndangannya kata lingonya pun subhanallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo sama Ustaz Jel Fatullah inda ado samo sama sekali. Nyo pakai jubah, ambo pakai sarawa panjang. Nyo pakai jubah sampai ke bawah, ambo pakai baju koko. Nyo pakai peci, nyo pakai sorban. Sorban ambo di tengkuk, inyo di kepala. Minumannya kopi, ambo teh. Kami tidak sepakat sama sekali. Tapi kami tidak pernah ikhtilaf. Kenapa? Ini jalan saja. Adonan kesiko jalannya oto. Adonan Honda. Adonan naik sepeda. Nan pantiang sama-sama di dalam masa masaji. Ambo sabi sama-sama dalam masaji. Nan di dua masaji tersinggung sakit hati. Di dalam masaji kola panuh. Tidak ada tampek lagi. Mako anak-anak mudo dengan lapang hati di luar duduklah inyo dia. Itulah yang akan menjadi pemimpin Kamang Mage. Itulah yang akan menjadi pemimpin jadi bupatinyo. Pak Bupati jangan cameh beko sesudah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau awak basilaturahim insya Allah dibangun masajid gadang cantik mantap hebat rancak. Tapi kalau orangnya bercakap ada gunanya? Tidak ada gunanya. Sepi masjid. Dek apa? Jamaah tak pecah dua. Ambo sebenarnya lah lama ingin pai sembahyang berjamaah ke masjid itu ya. Mangga ndak tiba? Setiap ambo tiba di situ ada musuh ambo. Maka ambo masuk ke dalam. Kalau sembahyang, ambo caliat dulu nyo di mah. Kalau nyo di situ, ambo di siko. Kalau nyo di sini, ambo di siko dulu. Sampai satu hari, tak lupa mencaliat dek masbuk. Langsung masuk, Allahu Akbar. Rupanya nyo di sebelah. Tak paso salamnya ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak jadi ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akabah, bersalam. Boleh awak bersalam sesudah sembahyang ke Buya? Bersalam sesudah sembahyang. Abihlah sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi nyo ndak ado bersalam. Sesudah sholat nyo baru bersalam. Sunnah. Kalau sebelum sholat nyo lah bersalam. Sesudah sholatnya bersalam sekali lagi. Namanya mubah. Ambo ulang sekali lagi. Sebelum sholat tidak adanya bersalam. Talambeknya. Tibanya ke masjid. Selesai salam, bersalamnya. Sunnah. Sebelum sholatnya lah salaman. Masuk ke masjid bersama. Sesudah salam, bersalamnya sekali lagi. Mubah. Tidak boleh itu sedang sembahyang salam. Allahu Akbar. Sehat Pak Bupati. Selamat ya Pak. Lah diputi KPU Pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tapi raso-raso ambo, kalaulah orang Kamang Mage silaturahimnya putih, ndak kan seramai ko orang tibo, ndak? Kok ramai? Penuh. Tolong beko kalau mengupload foto ko, upload foto kami saja. Nani ko nan ramai di luar ko jangan. Beko ambo nan kanai. Masuk penjara mo gara-gara itu. Abdul Somad masuk pasal keramaian kecik. Tentu ambo ndak amo surang masuk. Ambo ajak panitia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba ayubusatahu lahu fi rizqihi. Siapa nan mau rezekinya murah, rezekinya banyak, rezekinya lancar. Wa yunsa'alahu fi azarihi. Umurnya panjang. Sianan mau umurnya panjang, rasakinya murah. Faliyasil rahimahu. Hendaklah inyo selalu basilatu. Basilaturahim. Basilaturahim. Makanya orang dulu tu banyak rasaki sehat badan dek basilaturahim. Painya ke pasar, basilaturahim. Baswo orang menjual ikan, ba'akaba bu, lai sehat anak ibu, sadok. Baswo orang menjual sayur, ba'akaba. Kini orang pai kota belanja ke supermarket, la salam wala kalam. Ndak ado, ndak ado bertanya orang, ndak ado salam, ndak ado sapo, ndak ado boleh. Datang, ambil, bali, bayar, ndak ada ucap salam. Ambil, tet, tet, tet. Ambil piti, pulang. Dulu awak masih ada basa-basi. Bali yo, jual. Eko bara, 3.500. 2.000 yo. Oh, ang mambali apa mambunuh? Ibu anaknya di mana? Anak ambo di pesantren. Pesantren mana tu? Islamic Center di Kamang Mage. Oh, pimpinan Ustaz Uwas itu. Oh, enggak, itu bukan Ustaz Abdul Somad. Yo, itu UAS Ustaz Ahmad Sulaiman. Oh yo, itu senior Ustaz Somad itu. Akhirnya terjalin silaturahim. Batanyo ke orang. Dulu, kalau ada orang menunggu bis, tiga orang basamo dua-dua. Baca rito. Dari mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat di mana? Di Kabupaten Agam. Kabupaten Agamnya di mana? Di Kamang Mage. Oh, dake ewa. Balanci-lancian air rumah wala. Kini orang, tiga orang basamu duduk di satu kursi menunggu pesawat. Indah ada batanya, indah ada salam. Awak tanya, bapak apa kabar? Menjauhlahnya. Disangkonya awak copet. Tiga orang duduk basamu, indah ada basalam, indah ada batanya, indah ada ngecek. Samo-samo sibuk dengan handphonenya masing-masing. Galak surang, ngecek surang, senyum surang, sadiah surang, mati surang, jatuh surang, pingsan, tak lo ditolong, dipotonya. Sampai handphone, hi guys, iko ada orang pingsan surang tadi wah, abis awak dibuat. Alhamdulillah, orang Kamang Mage masih lagi menyambung silatu, abis. Limo bil, limo baleh minit. Silaturahim alon lai. Ambo ceramah tu mesti ambo bagi waktu jo. Poin nan patamo tentang silaturahim. Nang kedua sesudah basilaturahim, apa nak kawak buek? Itu nan penting. Awak basamo. Ado alim ulama Buya Jelfatullah. Ado alim ulama Buya Ahmad Sulaiman. Ado pulo Umarok. Umarok, pemimpin awak, ulil amri awak, bapak bupati yang sedang angik-angiknya. Sedang panas mendidih, menggelegak semangat. Ado ama-ama, ado inya, ado alim ulama, ado ninik mama, ado cadia pandai, ado anak muda, ado orang tua. Mako sesedah awak bersilaturahim, apa nangka awak bue untuk bumi Minangkabau dan Republik Indonesia. Betul? Kau semangat yang mau ceramah kau. Kalau ambo ceramah di depan orang nan lah ndak ado kuaso. Ndak ado kuaso leh. Lalu ambo berceramah, mari kita bangun agam, takbir. Lah selesai, apa ado nan masih laku tanda tangannya? Ndak ado pak, kami pensiunan sadonya. Ndak ado guna ceramah ambo tu. Mubazir tu. Tapi dek pak bupati awak ado. Dengan tinta tanda tangannya, dia bisa membangun sekolah tahfiz Quran di setiap nagari. Bisa kan? Selesai. asal naik kateh tanda tangan itu dua tingkat tuh. Biko caliak tanda tangan, Pak, iko kami nagari ingin membuat sekolah tahfiz Quran. Ke bawah. Itu WC tuh. Selagi tanda tanganmu masih laku, kekuasaan ada di genggaman tanganmu, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju. Wah, ikolah jabatan yang paling hebat. 5 tahun cik periode, 10 tahun dua periode. Apa nan dibuat? Betul? Ndak akan bisa 3 periode, cuma 2. Sesudah itu pun kalau ndak ditangkok KPK. Mako selama jabatan itu apa nan dibuat? Selama ambo duduk di jabatan iko Ustaz Somad, setiap nagari ado rumah tahfiz Quran. Sehingga masyarakat Kabupaten Agam inda ado lainan buta huruf Al-Quran. Masajid-masajid ramai. Dek apa? Dek dari maghrib ke isya ado maghrib mengaji. Ado maghrib mengaji. Kalau sesuai campuran air dengan gulonyo, insya Allah lancar, ya. Tapi kalau air saja gulonyo kurang tentu. Lai paham nama kecik kok. Dari mana tu buya? APBD awak ndak ado, PT awak ndak ado. Masyarakat iko kayo-kayo hebat-hebat. Melalui apa? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Mana ada PT kami? Tu kurang magek di perantauanan magi hambo roti kaleng sama air minum kaleng tadi yang membagi kami makan 20 orang tadi, itu belum lagi di kota-kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Papua dan mana-mana tampe. Maka begitu mereka melihat Ustaz Somad ceramah, hai para masyarakat magek yang merantau dimanapun berada, tolong support program pendidikan tahfiz Quran, silakan kirim ke nomor berikut ini. Dikirim mereka melimpah ruah, hiduplah masjid, surau, langgar dan musola, mengajilah anak-anak awak dari maghrib ke isya. Handphone mati, telpon mati, laptop mati, TV mati. Ibu-ibu tahankan bu, menangislah ibu. Ibu haru de anak mengaji di surau, indah bu ya, sinetron hilang 3. Jadi sebenarnya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan ama-ama. Ustadz kalau kenakalan kami aja disabuiknya ama-ama. Apa-apa kok? Bapak-bapaknya juga nakal indak ke masajid. Ayah ala salah. Kelopak bala ampe. Ayah ala salah. Kelopak pala anak. Apo nan selalu awak caliak, apo nan selalu awak buih, apo nan selalu awak dangar, itu nan akan tiba waktu awak sakaratul. La ilaha illallah. Nggak amuhnya. Sebab tidak pernah ke masjid. Tidak sempat untuk memanggil panggilan azan di masjid. Dibisikkan anak. La ilah. Sampai akhirnya kawan akrabnya nan masih muda dulu aduh. Diambilnya handphone. Ditunjukkannya. Hah. Ya. Mati. Gambar apa nan orang tunjukkan tadi? Bala anam. Allahumma rzuqnal istiqomah, bagikan kami istiqomah ya Allah. Amin. Ambo indak melarang ibu-ibu nonton sinetron Korea, silakanlah. Tapi kece urang-urang tuo, sianan mancaliak mandanga masuk katinyo, masuk ke utaknyo. Beko waktu awak akan sakaratul maut, sinetron Korea tulan datang di biji mata awak. Ndak percaya cubolah. Ceramahlah ambo di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Subuh. Waktu ambo ceramah, sesudah ceramah ambo duduk, datanglah surang. Ustaz Abdul Somad, yo Pak, sepupu ambo sedang koma di rumah sakit. Terus koma, alun titik leh. Masih koma. Lalu kecek dokter, bawalah iko pulang sebab kami di rumah sakit tidak bisa mengobatinya lagi. Waktu dibawa ke rumah, sado kamilah menangis. Sebab berarti engkau tinggal menunggu malaikat maut tiba. Tiba-tiba sampai di rumah, tak jagonya dua sehat. Kami tanya, mengapa dua sehat? Datang Ustaz Somad menjumpai saya. Waktu sedang kau. Ditanya Ustaz Somad, mangan dak tiba ke pengajian? Dia bukan baru. Jadi maksudnya, kalau bisa Buya, bapak tua awak dulu. Sama Ustaz buat video pendek supaya nyucap sehat. Amin buatlah video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat. Diberikan Allah SWT istiqomah iman Islam. Banyak-banyak pengajian. Lama ambo berfikir. Manga inyo bisa nampak ambo di dalam alam gaib itu. Ambo tanya. Keluarga sepupu Bapak kau senang mendengar ceramah ambo. Memang pagi, petang, siang, malam kan lalu. Habis paketnya udah itu ya. Baru ambo paham. Rupanya, apa nan awak calia, apa nan awak danga, apa nan awak pikirkan, apa nan awak renungkan. Itulah nan akan tiba waktu awak sakaratul maut. Nan hobi suka film India, Korea, silakanlah. Beko jangan heran waktu kan mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa nan awak buat ke depan? Mambuwe sekolah tahfiz Quran. Tapi kan APBD kau terbatas. Anggaran perbelanjaan negara kau terbatas. Anggaran perencanaan belanja negara APBN, APBD lebih ketek lagi. Jadi siapa nan mensupport? Kalau ada orang awak di Kamang Mage di Kabupaten Agam nan punya tanah, maka wakafkanlah untuk sekolah tahfiz Quran. Setuju? Tanah sejauh mata memandang, sawah terhampar macam lapan golok, mati. Ada orang mati bawa padi. Kebun sawit hebat, kebun karet banyak. Ada orang mati bawa brondol. Ada orang mati bawa surat akte notaris tanah. Tidak ada. Lamu duit banyak diraso, lamu panjang perjalanan banyak dicalia. Ambo lama calia orang mati di Maroko dikubur. Belum pernah ambo calia orang mati bawa STNK BPKB leh. Mati surang. Apa nan awak bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yarji usnani nan duo pulang ke rumah. Apa nan pulang ke rumah? Maluhu, hondanyo, otonyo, pitihnyo, mobilnyo, ambulannyo pulang ke rumah. Wa ahluhu, anak, menantu, cucu, kawan, sahabat, orang sekampung. Pulang sado. Kau jamaah nan rame di Kamang Mage mendanga Ustaz Somad ceramah kau. Kalau Ustaz Abdul Somad mati, ado nan namuh mengawani Ustaz Somad agak semalam di alam barzah. Sadonya jujur, ndak sih. Kalaupun nindak jalan sabui bana. Cukup senyum-senyum aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yarji usnani. Haratonya pulang. Keluarganya pulang. Waya baqa wahidun. Yang kekal cuma satu. Siapa yang satu itu? Wa amaluhu amal. Ayyala salah. Paksa-paksakan melawan kantuk walaupun dingin, ambil air wudhu datang ke masjid. Ayyala falah. Paksa-paksakan ambil air wudhu, datang ke masjid solat zuhur. Setiap langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Tampak-tampak sujud awak akan ditulis. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Surat ya Yasin. Kami tulis semua langkah kakimu, bekas sujudmu, bekas-bekas engkau. Ndak ada kurangnya masa ji awak ko leh. Malah balabiah-labiah ditampek kami iko keramik ko untuk lantai. Di siko dinding habis berkeramik satu. Hebat jam dinding kama mato memandang ado jam dinding. Ha. Ha. Ndak lo samo jamnya. Iko jam 2. Iko jam 3. Baik. Masyaallah. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Suara mikrofon mantap, kipas angin mantap. Kalau memang kipasnya ado mangga terasa angin bu ya. Memang iko udah di luar standar WHO. Ku awak ko terlalu rame ko. Tapi di hati awak dingin sejuk, masyarakat tetap tenang mendengar pengajian sosongan. Ambo di mana-mana ceramah tu indak berpatokan pada jam. Ambo cari. Kalau masyarakat lah mulai menunduk. Kata, sudah demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambo cari jemaah. Kalau ada alun lai mak. Alun lai mak. Sabar mak. Kebetulan hari iko tanggal 22 Desember hari amak. Nako ambo basuo amak-amak ko raso basuo almarhumah amak ambo. Nan saya awak sayang ke amak tidak menurut hari ibu. Mako ambo posting tadi tidak sayang kepada ibu dengan satu hari saja. Sepanjang hari pagi petang siang malam kita sayang kepada ibu kita. Betul? Sayang. Ustaz ambo mencali amak tu bantu amak ambo. Mantap. Ambo cali anak tu bantu anak ambo. Mantap. Asal jano ang kece bini urang bantu bini urang. Sabar mak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan kita buat ke depan? Penggali kubur tidak pernah diperhatikan orang. Maka ini mesti ada insentif bangunan bantuan untuk penggali kubur. Setuju? Tukang dikasih gaji, supir dikasih gaji, cleaning service ada, tapi penggali kubur malah duit itu diremuk-remuk, digenggam, dilempar gitu. Tak peduli dia pada penggali kubur. Padahal nanti kalau awak mati dan menggali kubur awak kan orang lain. Aduh di kamar mage kau sebelum matinya gali surang. Aduh. Aduh. Siapa pedulikan mereka? Maka ini mesti dituntut di hadapan Allah nanti. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Ustaz Abdul Somad berceramah dari masjid ke masjid, dari kantor dinas BUMN, kepala kantor, kepala badan, semua sudah dijumpai. Hai masyarakat sekalian, bayar zakat. Sesudah itu ambo tanya, Pak, gimana peningkatan zakat kita? Alhamdulillah Ustaz Somad enggak naik-naik. Tapi ada bupati indak ceramah, indak khutbah, indak menggelegar, tapi zakatnya meningkat hebat pesat. Kenapa bisa? Karena dia pakai perda peraturan daerah, semua pegawai, guru, zakat potong atas. Yang tak mau zakat potong atas, silakan pindah ke kabupaten lain. Ternyata dengan kekuasaan bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Hebatnya Bupati Agam tidak pernah minta endorse dukungan Ustadz Abdul Somad. Sesudah menang baru dia datang. Hebat apa enggak? Hebat. Sesudah menang, kalau orang menang tapi kemudian sombong angkuh, nyadana. Siapa ganti boka kamang mage? Ustaz Abdul Somad. Enggak perlu awak datang. Dulu enggak ada awak di endorse-nya. Enggak ada awak dikampanyekannya. Tapi Pak Bupati dengan kerendahan hati mau datang basuo, mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah insyaallah. Amin. Ada aja waktu ambo ceramah, mudah-mudahan Pak Bupati diberikan istiqomah. Sesudah pengajian, Pak Ustaz, saya sudah dapat istiqomah. Rupanya nama bininya istiqomah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang bisa kita lakukan ke depan? Anak-anak muda, anak muda ini berprestasi, hafal Quran, tapi tak bisa kuliah karena orang tua tak mampu. Maka digalanglah program penggalangan dana untuk anak tidak mampu, dibuatkan tes, dikirim ke Al-Azhar Kairo. Karena 20-30 tahun akan datang, buya-buya awak, ustaz-ustaz awak meninggal dunia. Siapa penggantinya? Betul? 2020 ambo ke Kawang Mage, 2040, 2050 habis meninggal. Ambo masih duit lah. Apa ibu-ibu? Ustaz jel masih ada. Ustaz mati kok ndak bisa di request mak. Aduh ama amak tua umurnya 75 tahun. Bulan patang mau basuo. Rupanya waktu ini nyoba umur 40 tahun diponis dek dokter ada kanker utak. Iko kepala kok mesti dibuka, di ada kabel-kabel itu dicabui di dalam. Inyo takwi. Kalau ibu tidak mau dioperasi, ibu akan lumpuh, ibu akan buta, ibu akan mati. Sampai kini ado di Pekanbaru umurnya 75 tahun. dokter nama marisonyo dulu, lah mati sadonyo. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tapi awak tetap berobat ke dokter. Ambo bukan berarti tidak percaya pada dokter. Ambo masih ke dokter. Anak ambo lahir di rumah sakit, bukan di rumah dukun. Tapi jangan sampai rukun iman awak bertambah jadi 7. Antuk minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa biqudri khairihi wa syarihi wa dokter spesialis. Napa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa lagi nak kena awak buat program-program? Program imam, bilal, muazzin. Mereka sudah mengkhususkan waktunya. Diangkat imam. Fit and proper test. Imam-imam yang tahun 70 tahun zaman apa awak dulu masih bertahan sampai kini, dek ndak ado yang mampu menggantikan. Kemana alumni-alumni pesantren awak? Awak buatkan tes. Kalau di Maroko, imam itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Kalau awak ndak sanggup mengangkatnya, alumni IAIN, alumni UIN, alumni STAIN, alumni sekolah tinggi, alumni pesantren, awak angkat. Awak ambilkan pitih basnas, diberikan mereka gaji, maka insya Allah hiduplah masjid-masjid awak dengan solat berjamaah dan maghrib mengaji insya Allah. Amin. Amin. Tapi Abdul Somad tidak bisa melakukan itu. Yang melakukan itu hanya orang yang punya telunjuk. Jadi, asal ditunjuknya tanah, jadi. Ada jalan-jalan berlubang ditunjuk, jadi. Kalau Abdul Somad menunjuk jalan berlubang, besok bertambah lubangnya. Itulah pentingnya awak punya pemimpin yang adil, pemimpin yang mau ke masjid, pemimpin yang mau mendengar ceramah, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mau dekat dengan masyarakat. Allah marzukna imaman adila, berikan bumi Minangkabau pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Komplitlah penderitaan. Sudahlah inyo ndak takwi ke Allah, ndak lo sayang ke awak. Mati lebih baik daripada hidup. Iya, gara-gara iko bunuh diri sadonyo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian masyarakat-masyarakat akan menjadi baik kalau dua kelompok ini baik. Al-ulama wal-umara, ulama dan pemimpin. Ulama di bumi Minangkabau indak kurang. Ulama di bumi Minangkabau dari zaman dulu. Buya Hamka orang mana tu? Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Imam Masjidil Haram. Buya Muhammad Nasir. Ustaz Jalfatullah. Dari mulai awal zaman sampai akhir zaman dari Minangkabau. Ustaz Zulkifli M. Ali. Ustaz akhir zaman. Asal awak caliaknya, ingat awak kiamat. Dari mana? Dari Payakumbu. Hebat nak bumi Minangkabau ni? Maka kalau ada orang Minangkabau ndak pandai mengaji, ndak pandai baca Quran, ndak ke masjid, kabau tu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, iko musti awak jago adat basandi syarak, syarak basandi kita. Kitabullah, calialah nenek mama awak. Dalam satu hembusan nafasnya, petatah petitihnya lancar, nasihat-nasihatnya mantap, kata-katanya penuh makna, tapi nyo juga hafal hadis Quran. Kenapa? Karena di bumi Minangkabau bersatu antara adat dengan syarak, syarak ditopang oleh adat, adat didukung oleh syarak, maka itulah yang dibawa ulama awak dari dulu sampai kini hingga sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin. Di tampek lain tanah-tanah digarap, dijual. Perusahaan-perusahaan asing mengambil tanah, dijual. Tapi tanah di Minangkabau tetap terjaga. Kenapa? Karena nenek mama ratusan tahun yang lalu sudah faham, nanti di akhir zaman akan mudah orang mencaplok menjual. Maka tanah-tanah dikuasai oleh tanah ulayat. Tanah yang paling banyak terselamatkan adalah di Minangkabau. Betul apa betul? Betul lah. Dan menjawab orang Minangkabau sadunya. Perempuan mesti menjadi orang yang sulit mencari nafkah. Bukan meremeh-temehkan perempuan yang bekerja di luar negeri. Karena mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa. Tapi kenapa mereka merantau sampai jauh? Hanya ingin mencari sesuap nasi. Karena susah di kampung halaman. Nini Mawa awak dulu sudah tahu ini akan terjadi. Maka dibuatlah ada sawah yang tidak boleh dijual. Tidak boleh diwariskan. Tapi hanya dipakai hak pakai. Anak perempuan akan ada tempat dia bernaung. Andai dia punya suami, suaminya miskin, ada tempat dia makan. Andai suaminya meninggal, anaknya meninggal sebatang kara, ada tempat dia memberikan dia makanan, minuman. Maka ado harato tinggi yang menjadi penjaga sehingga perempuan, tak ada perempuan Minangkabau yang kelaparan. Betul? Terpikir oleh mereka sejak dari zaman dulu. Maka kecerdasan ini mesti dijaga, diwariskan. Kecerdasan ini mesti ditangkap. Karena kalau tidak, dia akan hilang. Akalnya mesti cerdas, otaknya mesti sehat, batinnya mesti bersih. Dengan apa? Ini amal tidak bisa ambo surang, tapi bisa dilakukan dengan bekerja sama. Saya tahu ibu-ibu tegak di sana berdiri susah, bapak-bapak juga yang di luar. Saya kalau cerita berdiri, kita sama-sama berdiri, Pak. Awak sama-sama tagak gini kok. Cuman bedanya bapak juga ibu cuman tagak sama galak sih. Ambo tagak mengecek bersuara kareh lho deh. Baru duo. Patamo silaturahim. Nangka duo apo nangka awak bue? Nangka tigo. Boleh nangka tigo. Ma akal ta fa'af naita nandi makan busuk. Wa malabista fa'ab laita nandi pakai lapuk. Wa mata sadaqta yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Taga ambo di karpet masjid tawakal kamang mage. Ambo pernah juga ceramah di satu masjid, karpetnya mantap. Waktu ambo taga di karpet tu hilang jari-jari ambo. Selesai tausiah, lalu kemudian kecek pengurus Ustaz Somad, adonan terlupa tadi Bu ya. Apa Pak? Lupa penggalangan dana, karpet awak masih utang sih. Tapi di masjid tawakal kamang mage, ndak ada pesan-pesan panitia. Ndak ada cie pun berpesan. Surang pun ndak ada berpesan apa-apa kamu. Ada juga pernah berceramah di masjid di Pekanbaru, Harapan Raya, Ustaz tolong sampaikan ke jamaah, sianan sudah bersedekah, ditariknya lagi diambiknya, mako azab Allah untuknya. Apa dalilnya Pak? Coba Ustaz cari dulu kecil. Al-a'idu ila hibatihi. Orang yang sudah bersedekah, dimintanya kembali sedekahnya. Kal-kalbil ladhi ya'udu ila qai'ihi. Inyo sama seperti anjing nan menjilat muntahnya kembali. Oh, kareh ceramah ambo itu. Selesai tausiah, mohon maaf Bu ya, kurang tu ndak lo tibo ke sini. Awak lah biswar. Sampai awak masuk kan anjing ke masjid. Rupanya ndak lo tibo. Tapi masjid Kamang Mage, Ustaz Somad silakan berceramah, terserah apa yang kau sampaikan Abdul Somad. Ambo maingekan, indak menyuruh. Kualat ambo kalau menyuruh ama-ama apa-apa inya-inya ambo. Ambo cuma mengajak bahwa pakaian di rumah nanti go lemari itu akan hilang. Iyo kalau menantu awak sayang kawa. Kalau indak, Dek, gimana pakaian mama nih? Campakkan aja, Beb. Jadul kecilnya. Nanyo cari di lemari ama itu apa? Cincin ameh. Cari. Oh, dapeknya tiga di kiri, tiga di kanan. Oh, dipakainya pai undangan. Rendangnya. Lanjutnya ke pasar Ikobara. Awak sampai lupa bersedekah. Sampai lupa membeli semen untuk masjid. Sampai lupa berinfak. Gara-gara ingin membeli subang, anting, rantai, cincin, gelang tangan, gelang kaki. Paling bangga kalau berjalan di muka orang berbunyi krincing krincing krincing krincing krincing. Padahal kalau awak mati batinggalkan sadonyo. Nan ambo kecek ko betul apa salah? Ambo siap dikritik. Kalau salah sabi salah. Tagak sabi. Salah itu Abdul Somad. Pulang ambo langsung. Ustaz Somad, kakak ambo Ustaz Somad. Iyo manganyo. Kakak ambo subang anting rantai galang kaki cincin nyosa cuci tangan. Panuah cuci tangan bu ya. Di mana kini? Mati. Lalu ke mana cuci tangan tu? Diambil bini baru udambo. Gelang subang rantai cincin ibu habis diambil dek bini baru apa-apa. Ustaz provokator. Ustaz Somad ni merusak hubungan kami saja. Ambo bicara fakta dan data, guys. Hari ini bapak tersenyum, hari ini ibu tertawa. Tapi dalam perjalanan pulang si ibu berkata, iyo mana? Pulang dari Siko makan malam, ma teh manis udah, gue surang. Iko rupanya selama Iko udah mencaliak cincin ambo gaya. Bukan itu makasih ambo. Supaya awak mainge-inge. Ada cincin tigo, lapeh cie. Agihkan ke Mas Haji. Untuk apa? Untuk pembebasan tanah membuat MDA tahfiz Quran. Membaca Quran anak-anak awak di situ. Labar rajus nak. Ampe. Ampe jus. Ikro. Ampe. A-a-a bataba batata batasa basaba. Mengalir pahalanya ke makam awak. Lapang kubu awak. Tarang barzah awak. Iyo benda. Nah ngajinya, kalau anak awak hafal Quran 30 juz, seharinya ulang 2 juz, sebulannya khatam 2 kali, setahunnya khatam 20 hampir kali. Iko, Ustaz Jelfatullah dengan Ustaz Ahmad Sulaiman, di kapalonya Iko 8 juz, azhar sampai tahun. 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 8 juz. Itu mah kok diikenya pakai lata, camehnya lapeh. Apa juz? Kalau tidak hafal 8 juz, tidak akan tamat dari Al-Azhar. 8 juz. Ustaz Somad, dulu pernah. Inilah banyak hilang. Dek ambo selalu naik-naik pesawat itu hilang. Naik pesawat itu, mak. Kalau selalu naik pesawat, pak, bisa hilang hafalan itu. Bukan dek angin kancang. Manca lihat pramugari itu hilang. Ya baik-baik yang dimuliakan Allah SWT. Sampai mah tadi lupa pula ceramah. Nang katigo bahwa sadonyo ko batinggakan. Nan awak bawa mano? Nan awak sapukan ke kepala anak yatim. Ambo berharap jangan cuma ceramah ko saja. Selesai ceramah, datang ke Islamic Center, jumpai Buya Ahmad Sulaiman, batanyo kainyo Buya, bara kasur nan rusak, bara tampek tidur nan ndak ado tepakai lai, bara papan tulis, bara anak di siko nan ndak sanggup bayar uang sekolah nan yatim. Aku data-datanya, mak. Aku datanya, pak. Apa ingin bantu? Nggak, ambo batanyo saya. Ambo batanyo ke anak yatim. Bapak dulu anak yatim. Yo, Ustaz Somad. Umur 3 tahun mati, pak ambo. Tapi ambo terus semangat. Akhirnya ambo selesai S1 dan kini jadi pegawai di kantor. Oh, apa lanan paling menyakitkan selama bapak jadi anak yatim? Yang paling menyakitkan adalah ketika kami dipanggil satu persatu di depan orang ramai. Berikut ini penyantunan anak yatim. Silakan maju ke depan. Majulah kami. Takama muka kami waktu itu, Ustaz. Mata kami memandang ke bawah. Tak sanggup kami mencari orang. Orang tu berfoto pula juga. Sakit banget, Ustaz. Setelah itulah mako ambo buat program menyantuni anak yatim, tapi anak yatimnya tidak dipanggil ke depan. Kami nan mantap bareh ke setiap panti asuhan, dibuat programnya santunan anak yatim setiap hari Jumat. Ambo pilih hari Jumat kedua tiap bulan. Kami hantar ke setiap panti asuhan 200 kilo dan untuk pesantren 500 kilo. Banyak pitih Ustaz Somad. Pitih punya masyarakat. Ambo sekedar menyerahkan. Berikut ini penyerahan beras dari Abdul Somad LCMA kepada pimpinan yatim. Wah, senyum. Dicalilah di orang. Baiknya Ustaz Somad, kami terharu dalam hati. Bukan bari ambo, bari orang. Anda ingin support program ini, kirimkan ke nomor rekening berikut ini, dikirim dek masyarakat. kami agihkan patang satu kota Pekanbaru kami bagi 26 ton. Bayangkan 26 ton itu baralamu awak mengunyahnya. Setio ambo sabwik dalam ceramah ambo, kemarin kami menyerahkan untuk bulan Desember 2020 26 ton. Begitu ambo sabwik 26 ton, sado jamaah bantu mancaliak kucing. Ambo sabwik itu untuk motivasi awak supaya setio masajik membuat program segenggam bareh. Sebab kalau awak sebut 26 ton gadang, awak sabui satu karung besar. Tapi kalau awak buat programnya apa? Segenggam bareh untuk anak yatim. Masukkan ke dalam rice cooker, masukkan ke dalam periuk, ambil segenggam, masukkan ke kresek. Segenggam pagi, segenggam siang, segenggam malam, segenggam sebulan, sudah banyak. Jangan dijual. Sudah banyak, kasihkan ke anak yatim. Kumpulkan ke pengurus masjid. Ibu, ama, uni, adik ambo, ambil segenggam, masukkan ke resek. Buat kreseknya hitam supaya tidak tercaliak dia awak. Buat segenggam. Tak dapat sebulan, buat. Ibu-ibu jamaah pengajian, setiap tanggal muda, setiap akhir bulan, kita serahkan ke anak yatim, fakir miskin. Antarkan tanpa mempermalukan anak yatim ke depan. Iko bukan main lagi. Setiap menyambut Ramadan, undang anak yatim ke rumah. Ramai-ramailah anak yatim datang untuk makan basamu menyambut bulan puasa. Disuruhlah anak yatim baca Yasin. Fa subhanallazi biyadihi malatutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqah. Belum. Yasinnya tiga kali. Habislah tenaga anak yatim. Akhirnya dia baca tiga kali. Fa subhanallazi biyadihi. Udah, Bu, tahlil 100 kali. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pertama-tama itu semangatnya. La ilaha illallah. Datanglah angin kancang menghembus koran nan mano tuik piriang-piriang. Tabuko rupanya mi. La ilaha illallah. Iko menyantuni anak yatim apa menyiksa anak yatim kau? Menyiksa kau, membunuh anak yatim. Kecik anak yatim. Kalau tahu bantu iko nak tipu kamu tu. Kau sekali mau sumpahkan mijak rumah kau lagi kecik anak yatim. Mako ambo kalau ambo undang anak yatim ke rumah, mako datang anak yatim, baca kulhu tiga kali, kulhu falak sekali, hubinas sekali, fatihah sekali, berdoa. Lah, agih makan. Agih piti. Jangan permalukannya. Jangan siksanya. Maka insya Allah, ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di surga. Dakeknya dengan Nabi Muhammad. Dakek dengan Ustaz Somad aja payah banget. Pengawalnya banyak banget Ustaz Somad tuh. Ambo sampai kini indah ado pakai pengawal-pengawal kok pak. Jadi mengapa banyak banget orang? Mereka menjaga keselamatan dari fitnah. Kalau mau berjalan surang, datang anak gadis minta foto. Di uploadnya, disangka orang ambulah buka cabang di Kamang Magi. Nanggalanan budak ketek lo macam paham. Jadi beko jangan ada fitnah. Itu Ustaz Somad, itu Ustaz apa itu? Dikawal-kawal. Nabi Muhammad aja ndak ada dikawal-kawal. Abu Bakar Siddiq ndak ada dikawal. Bukan dikawal untuk menyelamatkan ambo dari fitnah. Musuh ambo banyak. Musuh ambo banyak. Musuh itu di dalam dunia internet namanya haters. Haters. Pembenci artinya. Haters. Bahasa Arabnya syaitan. Napa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak tamu. Apa tadi nampak tamu? Bersilaturahim. Nang kedua, setelah bersilaturahim, apa nang kena awak buat sesuai dengan job description awak masing-masing. Nang ketiga, sedekah. Sedekah, sedekah lah menolong awak. Nang keampe, nang terakhir. Lima balik. 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis 600 mililiter. Nang terakhir, nang keampe. Awak indak putui hubungan. Sesudah itu ambo pai besok pagi ke Padang, langsung pulang ke Pekanbaru. Tadi ambo sabui ke tim waktu ambo naik sepeda ontel tadi. Rancak juga besok pulang naik sepeda aku. Sebulan baru sampai. Awak indak putih hubungan. Sebab apa? Sebab hubungan awak tetap tersambung dengan doa. Doakan Ustaz Somad ciek saja mati husnul khatimah. Amin. Jangan kini. Ambo bukan takwi mati, ambo ndak takwi mati kok. Cuma ambo masih ada janji. Beko malam di Parabe, besok subuh di Masjid Mujahidin. Kalau awak masih ada janji, mati awak. Janji adalah utang. Janji ambo masih ada. Begitu juga dengan Pak Bupati, janjinya 5 tahun lagi. Awak doakannya panjang umur. Supaya di setiap nagari itu tagak rumah tahfiz Quran. Supaya penggali-penggali kubur diagi santunan. Supaya anak-anak nan berprestasi diagi beasiswa. Supaya disupportlah badan amil zakat nasional, urang-urang membayar zakat, dan urang mage, urang agap, nan ado di perantauan, mengirim zakatnya ke kampung halaman. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang bertanya kamu, apa minuman ustaz pergi sana ke sini tetap sehat? Minuman ambo teh manis. Dari dulu tidak ada makanan khusus, tidak ada makanan khusus. Makanannya apa? Nasi, randang, katupek gulai paku. Tidak ada makanan khusus. Kenapa ustaz sehat? Kenapa tak kena covid? Mungkin pernah kena covid. Cuma sebentar sih. Caliaknya, tidak ada dagingnya kecik kopit. Painya leh. Painya leh. Ambo yakin ambo sehat ikodik doa-doa jamaah. Ama-ama ambo nan ikhlas tulus. Inyo indak profesor, inyo indak LCMA, inyo indak ustazah. Tapi hatinya barasya. Tengah malam badoanya menetes air mata. Ya Allah, ibu wana mau mencari Ustaz Somad kok kuri mana? Wakatu abimah. Ala hazihin niyah al-fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahumma shalli 'ala